ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan dan juga terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Pertemuan kita yang ke-56, kitab ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan sekaligus pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan pembacaan Kitabus Shalah. Bab yang akan kita baca hari ini adalah Babul Mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, Al-Mawaqit adalah jamak daripada miqat. Ada miqat makani, ada miqat zamani. Kalau kita umrah atau haji ada miqat. Itu namanya miqat makani. Miqat yang sifatnya tempat. Ada miqat yang sifatnya tempat, ada juga miqat yang sifatnya waktu. Nah, yang sedang kita bahas adalah miqat dalam pengertian waktu. Al-mawaqit adalah jamak daripada miqat. Ma'khudun minal waqt. Sedangkan kata miqat itu diambil dari kata al-waktu. Al-waktu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya sama, waktu. Ya, waktu. Wa huwa tahdid, secara bahasa artinya pembatasan. Was-salawatul khamsu kullun minha laha waqtun muayyan. Dan salat yang lima, ya, dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib sampai dengan isya, semuanya memiliki waktu yang sudah ditentukan. Wa huwa az-zamanu allazi qaddarahu asy-syari'u li'ada'iha fihi. Dan waktu-waktu ini adalah waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Ya, jadi syariat yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis yang menentukannya, di mana di dalamnya kita melaksanakan ibadah salat. Wa huwa dzu bidayatin la tasihhu shalatu idza quddimat 'alaiha. Salat itu memiliki permulaan. Ada waktu permulaan. Yang mana tidak sah kita melaksanakan salat sebelum permulaan itu datang. Artinya sebelum dukhul al-waqt, sebelum masuk waktu sholat, para ulama sepakat tidak boleh kita melaksanakan sholat. Begitupun wadhu nihayatin, sholat itu memiliki akhir. Ada awal waktu, ada akhir waktu. La yajuzu ta'khiruha anha. Yang mana kita tidak boleh mengakhirkan sholat sampai habisnya waktu. Apalagi tanpa ada uzur. Kalau ada uzur masih dimaafkan. Semisal tidur. Atau semisal lupa. Ini uzur. Dimaafkan. Diperbolehkan seseorang mengqadha. Mengganti sholat yang dia tinggalkan. Ya dikarenakan uzur. Dia mengqadha. Walaupun terjadi perdebatan seandainya dia meninggalkannya bukan karena uzur. Ada di antara ulama yang mengatakan wajib mengqadha. Ada sebagian yang lain mengatakan dia tidak wajib mengqadha tapi wajib bertaubat. Itu perdebatan panjang di kalangan para ulama. Adapun dalil terkait dengan waktu-waktu sholat, di antaranya adalah firman Allah suratul Nisa ayat 103 di mana Allah berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata. Sesungguhnya salat itu adalah wajib atas orang-orang mukmin mawqutan. Dan sudah ditentukan waktunya. Artinya tidak sesuai selera kita. Atau tidak ikut kebiasaan. Tapi syariat yang menentukan mana awal waktunya dan mana juga akhir waktunya. Kemudian dikatakan oleh beliau dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwasanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang menemui Nabi. Ya, setelah Allah mewajibkan atas Nabi dan umatnya salat 5 waktu, maka malaikat Jibril alaihi salam datang untuk mengajarkan beliau waktu-waktu salat. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, satu ketika malaikat Jibril alaihi salam mengimami salatku ya di sisi Ka'bah sebanyak 2 kali. Fa shalla az-zuhra fil ula. Maka malaikat Jibril salat zuhur di kesempatan yang pertama. Karena 2 kali malaikat Jibril datang menemui Nabi untuk mengajarkan waktu salat. Maka beliau melaksanakan salat hina kana al-fai'u mithla as-syaraqi. Beliau melaksanakan salat zuhur saat bayangan matahari panjangnya seperti asy-syaraqi, tali sendal. Tali sendal syaraq, kalau kita lihat di kamus tali sendal. Artinya ini adalah permulaan zawal. Permulaan matahari bergeser dari titik tengah ditandai dengan hilangnya bayangan dan condong ke sebelah barat. Itu muncul bayangan kecil tidak terlalu panjang. Ya di sini diumpamakan mislas syaraq seperti tali sendal. Ini berarti permulaan waktu salat zuhur. Summa shallal asr, kemudian beliau salat asr. Hina kana zillu kull syai'in mithla zillihi. Saat panjangnya bayangan itu sama dengan tingginya objek. Artinya kalau kita ukur sama antara bayangan dengan pemilik bayangan sama. Yaitu adalah akhir dari sholat zuhur dan awal dari sholat asar. Summa sholal maghrib, kemudian sholat maghrib. Hina wajabati syamsu aftara sha'imu. Maka beliau sholat maghrib. Saat matahari telah tenggelam, dan orang-orang yang berpuasa itu berbuka. Summa kemudian shallal isya'a salat isya hina ghaba syafaqu, tatkala mega atau warna merah di ufuk sebelah barat sudah hilang. Summa shallal fajru, summa shallal fajra, kemudian beliau salat fajar. Hina barakal fajru, hina barakal fajru wa hurimat ta'amu ala shaim, tatkala fajar sudah terbit dan orang yang berpuasa sudah diharamkan untuk makan. Ini awal waktu semua. Zuhur ya, tatkala fai'u mislas syaraq, ketika bayangan seperti tali sendal baru keluar ya, waktu zawal. Yang kedua asar, ketika bayangan sama tinggi dengan objeknya, pemilik bayangannya. Waktu maghrib adalah ketika tenggelamnya matahari dan munculnya warna merah di ufuk sebelah barat. Waktu isya, apabila warna merah atau mega atau syafaq dalam bahasa Arab hilang di ufuk sebelah barat. Waktu subuh adalah ketika terbitnya fajar, di mana orang yang berpuasa tidak boleh lagi makan dan minum. Potongan yang pertama ini menyebutkan tentang awal waktu salat. Lalu keesokan harinya, malaikat Jibril kembali datang menemui Nabi. Kalau hari pertama mengajarkan awal waktu, maka hari kedua mengajarkan akhir waktu. Mengajarkan awal waktu, hari kedua mengajarkan akhir waktu. Disebutkan, وَصَلَّ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الزُّهُرَ hina kana zillu kulla shay'in zillu kulli shay'in mithlahu. Di hari yang kedua, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melaksanakan salat zuhur tatkala bayangan itu sudah sama panjangnya dengan objek bayangan. Sudah sama. Ini kalau hari pertama kemarin, ya, itu adalah waktu asar. Kok sekarang ini waktu zuhur? Ini adalah akhir dari waktu zuhur. Akhir dari waktu zuhur dan awal dari waktu asar. Jadi kalau ditanya apa awal dari waktu zuhur, ketika zawal. Yaitu ketika bayangan sudah muncul sepanjang tali sendal. Lalu kapan waktu zuhur itu, kapan waktu asar datang? Waktu asar ketika bayangan sama tinggi dengan objeknya. Dan di waktu yang sama berarti itu akhir salat zuhur. Ya, itu akhir salat zuhur. Lalu dikatakan, liwaktil asri bil amsi. Jibril salat zuhur di waktu asar. Kemarin itu digunakan untuk asar, sekarang digunakan untuk zuhur. Summa kemudian beliau shalla al-asra, melaksanakan salat asar. Hina kana zillu kulli shay'in mithlaihi. Tatkala bayangan dua kali panjang objek. Jadi kalau ada tiang yang diberdirikan, ditegakkan, itu panjang bayangannya dua kali dari tiang itu. Maka itu adalah akhir dari waktu salat asar. Itu akhir dari waktu sholat asar. Walaupun nanti sholat asar ada rinciannya. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu uzur, ada waktu daruroh sampai empat. Sholat asar nanti ada empat waktu. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu uzur, ada waktu daruroh. Tapi yang di sini disebutkan adalah ikhtiar, waktul ikhtiar. Berarti dimulai dari bayangan sama tinggi dengan objeknya dan memanjang sampai bayangan itu dua kali lebih panjang daripada objeknya. Itu waktu salat asar. Summa shallal maghriba liwaqtihil awwal. kemudian sholat maghrib di waktu yang sama dengan sebelumnya. Tidak dimajukan, tidak dimundurkan, sama dengan sebelumnya. Summa kemudian shallal isya'a, melaksanakan salat isya al-akhirata hina dhahaba thuluthul lail, ketika telah berlalu sepertiga malam. Di hari yang pertama salat isyanya adalah inda ghiyab asy-syafaq, tatkala hilangnya mega warna merah di ufuk sebelah barat. Tapi di hari yang kedua salatnya adalah hina dhahaba thuluthul lail, ketika telah berlalu sepertiga malam yang pertama. Ya, kata para ulama sekitar jam 11 ya, kurang lebih itu sudah habis sepertiga malam yang pertama. Lalu dikatakan di sini, thumma shalla subha hina asfaratil ardu, kemudian salat subuh tatkala asfaratil ardu. Apa itu asfaratil ardu? Al-ardu artinya bumi. Lalu apa dari arti dari asfarat? Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ay soro kullu ma fiha wadihan, yaitu semua yang ada di bumi sudah terlihat jelas. Di hari kedua itulah waktu sholat subuh yang diajarkan oleh Jibril. Berarti itu akhir dari waktu sholat subuh, yaitu ketika benda-benda sudah terlihat dengan jelas. Kemudian ma'asyiral muslimin, Rasulullah berkata, "Tsummal tafattu ila Jibril." Kemudian setelah itu aku menengok Jibril alaihi salam. Faqal, maka Jibril alaihi salam berkata, "Ya Muhammad, hadza waqtul anbiya min qablik." Inilah waktu-waktu ibadahnya para nabi sebelum engkau. Wal waqtu fi ma baina hadzainil waqtaini, dan waktu salat itu di antara dua waktu ini. Waktu kemarin itu adalah awalnya, ini hari kedua saya ajarkan kamu itu akhir. Dan salat adalah di antara dua waktu tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam At-Tirmizi dan yang lainnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini, wa kama, dan sebagaimana bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dijelaskan oleh Rasulullah zalika, hal tersebut, lil muslimin, kepada orang Islam, baik dengan qaul, perkataan, baik dengan perbuatan, ba'dal hijrah, setelah hijrahnya Nabi. Kalau tadi Jibril mengajarkan kepada Nabi, dan banyak hadis-hadis di mana Nabi mengajarkan masalah waktu salat, baik itu dengan ucapan ataukah dengan perbuatan. Lalu dikatakan di sini, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu atahu sa'ilun yas'aluhu an mawaqitis shalah, telah datang kepada Nabi seseorang lalu bertanya tentang waktu-waktu salat, falam yaruddu alaihi syai'a, dan Nabi tidak menjawab. Ya, wa fi riwayatin ukhra qal, dalam riwayat yang lain dikatakan, ishad ma'ana as-shalah, kalau kamu pengen tahu waktu salat, ya udah salat sama kita. Salat bersama kita, maka kamu akan tahu waktu salat. Fa'aqal fa'aqamal fajr hina insyaqqal fajr wan nasu la yakadu ya'rif ba'duhum ba'da. Maka Rasulullah saat itu salat subuh, ya, tatkala fajar sudah terbit dan manusia belum bisa saling mengenal karena masih gelap saat itu. Ya, manusia belum saling mengenal, artinya beliau sholat di awal waktu. Fa'aqama az-zuhra hina zalatish syams, lalu beliau sholat zuhur ketika matahari tergelincir dari tengah, dari halatul istiwa, dari titik tengah menjadi condong ke sebelah barat. wal qa'imu yaqulu qad intasafa an-nahar, sedangkan saat itu ada yang berkata hari sudah pertengahan hari. Wa huwa kana a'lamu minhum, sedangkan Nabi lebih paham dari mereka. Summa amarahu fa aqama bil asri wasyamsu murtafi'ah, lalu Nabi salat asar sedangkan matahari masih tinggi. Summa amarahu fa aqama bil maghrib, lalu diperintahkan untuk melaksanakan salat maghrib. Hina waqa'ati syams, tatkala matahari tenggelam. Summa amarahu fa aqama al isya'a hina ghaba asy-syafaq, kemudian diperintahkan melaksanakan salat isya ketika warna merah di sebelah barat sudah hilang. Summa akhara al-fajr min al-ghad, keesokan harinya beliau mengakhirkan waktu fajar. Hatta insarafa min hawal qailu yaqulu qad tala'ati asy-syamsu aw kadat, sampai ketika bubar salat subuh ada sebagian yang berkata matahari sudah terbit atau hampir terbit. Summa akhara az-zuhru hatta kana qariban min waqti al-'ashr bil ams, kemudian zuhur diakhirkan sampai mendekati waktu asar yang kemarin. Jadi waktu zuhur dan asar tidak satu, tapi misah. Ya, waktu zuhur dan asar itu berpisah. Walaupun habisnya zuhur dengan datangnya waktu asar. Nanti kan akan dibahas. Jadi kalau kita dapat satu rokaat sebelum habisnya waktu, maka kita dapat waktu tersebut. Kita ingin sholat asar, waktunya sudah mepet, sholat zuhur sudah mepet ke waktu asar, lalu kita sholat satu rokaat, ketika bangkit untuk rokaat yang kedua azan asar misalnya, kita dapat sholat zuhur tersebut. Ya. Ya berarti tinggal disempurnakan kekurangannya 3 rakaat lagi. Kemudian dikatakan di sini wal qailu yaqul, ada sebagian orang yang berkata qad ihmarratis syams, matahari sudah memerah. Summa akhara al maghriba, kemudian beliau mengakhirkan maghrib. Hatta kana inda suqutis syafaq, sampai-sampai warna merah di ufuk sebelah barat hampir hilang. Summa akhara al-isya'a, kemudian beliau mengakhirkan waktu isya. Hatta kana thuluthul laylil awal, ya sampai sepertiga malam yang pertama. Summa asbaha, kemudian di waktu pagi Nabi memanggil orang yang bertanya sambil berkata al-waktu baina hadaini, waktu sholat ya di antara dua waktu ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Nah, ini Profesor Dr. Mustafa Dik merangkum dengan membawakan dalil-dalil terkait dengan waktu-waktu salat. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, al-maktubat khamsun. Al-maktubat, salat-salat yang wajib yang fardu itu ada 5, kata beliau. Yang pertama adalah az-zuhru. Apa itu az-zuhru? Salat zuhur. Ya. Wa awwalu waqtiha, adapun awal waktunya kata beliau, idza zalatish syams, apabila matahari tergelincir condong ke sebelah barat. Ya, setelah dia berada dalam halul istiwa pas di tengah condong ke barat, itu awal salat zuhur. Wa akhiruhu masiru kul zilli kulli syai'in mislahu, ketika bayangan itu sudah sama tinggi dengan objeknya maka zuhur habis. Siwa zilli az-zawal, selain daripada bayangan zawal. Ya, jadi titik awalnya kan seperti tali sendal, itu waktu zuhur. Kapan waktu zuhur itu habis? Ketika bayangan sama tinggi dengan objeknya plus ditambah sedikit dengan yang seukuran sendal itu tadi, maka itulah akhir dari waktu sholat asar. Oleh karenanya para ulama mengatakan setelah bayangan sama tinggi dengan objek dan lebih sedikit, itulah akhir dari waktu sholat asar. Kalau sekarang alhamdulillah ya, kita tidak perlu menancapkan tiang di depan masjid supaya kita bisa melihat bayangan, tapi bisa lihat waktu jam. ya, ada jadwal, bahkan ditulis jadwal sepanjang masa. Tentunya itu ada ilmunya khusus ya, ilmu falak, ilmu hisab dan lain sebagainya. Lalu dikatakan wal asra, dikatakan di sini dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah berkata, waktu zuhri idza zalatis syams, waktu zuhur apabila matahari condong ke sebelah barat, wa kana zillur rajul katulihi, ya, dan sampai batasnya itu ketika tinggi tinggi bayangan sama tinggi dengan objeknya. Malam yahdur al-asr, selama waktu asar belum masuk, berarti zuhur masih ada. Masuknya waktu dengan habisnya waktu adalah dengan masuknya waktu sholat selanjutnya. Lalu Ibnu Naqib rahimahullah berkata, wal asru, adapun asar, sholat asr, ya, dikatakan di sini, wa awwaluhu akhir waktu zuhur, permulaan sholat asar itu adalah akhir zuhur. Nah, kalau asar permulaannya akhir zuhur. Wa akhiruhu al-ghurub, sedangkan akhirnya adalah ketika matahari tenggelam. Awalnya adalah dengan habisnya zuhur, akhirnya dengan tenggelamnya matahari. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Barang siapa mendapatkan salat subuh satu rakaat sebelum terbitnya matahari, maka dia sudah mendapatkan subuh. Wa man adraka raka'atan minal asri, tapi barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar, qabla an tagruba asy-syamsu, sebelum matahari itu tenggelam, faqad adrakal asra, maka sungguh dia telah mendapatkan asar. Ya. Jadi di sini yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat, ya, man adrakal raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asr. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dia sudah mendapatkan asar. Ini dalil perkataan Ibnu Naqib yang mengatakan wa akhiruhu al-ghurub, dan akhir dari waktu salat asar adalah ghurub, yaitu tenggelam. Walaupun itu disebut waktu darurah. Oleh karenanya tidak boleh kita mengakhirkan ke waktu tersebut. Dan itu kebiasaan orang munafik, kalau disengaja mengakhirkan waktu ke salat ke waktu tersebut, itu adalah kebiasaannya orang-orang munafik. Lalu dikatakan di sini, lakin, akan tetapi, idza sara zillu kulli syai'in mithlaihi, apabila bayangan itu sudah dua kali dari panjang objeknya, kharaja waqtul ikhtiyar, sudah habis atau sudah keluar waktu pilihan. Ini yang tadi kita katakan. Waktu pilihannya dimulai dengan habisnya waktu zuhur sampai bayangan dua kali dari panjang objek. Itu namanya waktul ikhtiar. Setelah itu ada waktu darurah. Ada waktu darurah. Kalau waktu yang utama ya di awal. Ayul amali afdal as-salatu ala waktiha. Ketika azan langsung sholat. Itu yang paling afdal. Waktul ikhtiar antara awal waktu sampai akhir waktu. Yaitu ketika mata bayangan dua kali panjang objek. Ada waktu daruroh menjelang tenggelamnya matahari. Itu waktu daruroh. Ada waktu uzur. Yaitu bisa ditarik ke zuhur kalau kita sedang berada dalam kondisi safar. Wabakia al-jawaz, dan tetap diperbolehkan. Artinya kalau darurat diperbolehkan sholat. Wah, yang penting belum masuk waktu sholat maghrib. Lalu dikatakan di sini wal maghribu, adapun waktu sholat maghrib,

usaha-usaha yang baik. Usaha yang baik tentunya usaha yang halal. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan dalam hadis dikatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Oleh karenanya kalau DKM tahu bahwa itu adalah harta yang tidak halal, baik itu hasil korupsi, hasil mencuri, ya, tentunya tidak diterima harta seperti itu untuk pembangunan masjid. Ya, apalagi masjid tempat ibadah, bagaimana dibangun dengan sesuatu yang tidak halal, tidak bersih. Dahulu orang-orang jahiliyah, ya, saat Nabi belum diutus jadi Rasul, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diangkat jadi Nabi dan Rasul, mereka pernah melakukan renovasi Ka'bah. Dan di antara kesepakatan yang mereka buat, kita akan renovasi Ka'bah ini dan tidak boleh ada sedikit pun dari harta yang haram yang kita masukkan. Baik itu yang sifatnya riba, baik itu yang sifatnya apa hasil curian, hasil kezaliman, hasil perzinahan, itu tidak boleh. Itu orang jahiliyah paham seperti itu. Dan kita alhamdulillah Allah berikan kita cahaya Islam dan Allah telah menggariskan aturan yang jelas bahwa infak apalagi yang sifatnya untuk ibadah, sarana ibadah, itu hendaknya menggunakan harta yang halal. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa salat harus diawali baca basmalah atau langsung takbir dan boleh istighfar ketika akan salat? Allah alam bisawab, tidak ada ketentuan atau sunnah Nabi sebelum takbiratul ihram baca basmalah. Begitupun istighfar, tidak ada. Basmalah akan dibaca setelah iftitah, tidak dibaca sebelum takbiratul ihram. Istighfar dibaca setelah salat, bukan sebelum salat. Wallahu a'lam bissawab. Dan itu menyelisihi sunnah Nabi. Ya, menyelisihi sunnah Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa perbedaan linabluyahum dan linabluwak? Mungkin linabluwahum sama linabluwakum. Perbedaannya cuma perbedaan domir saja. Kalau liabluahum itu fi'il mudhari kemasukan lam, ya, la jadi liablua hum ditambahkan hum, mereka, sebagai ujian untuk mereka. Tapi kalau liabluakum lam ditambahkan apa namanya fi'il mudhari yablua, liabluakum antum. Jadi cuma bedanya hum sama antum. Kalau hum berarti mereka. Kalau antum kalian. Liabluwahum untuk menguji mereka. Kalau liabluwakum untuk menguji kalian. Allahu a'lam bissawab. Ada Bapak Mariono di Madura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Bapak Mariono. Waalaikumsalam. Ya mau tanya ini Pak. Pak. Tanya masalah sholat sunnah. Masalah sholat sunnah. Baik. Sebelum maghrib itu ada sholat sunnah apa itu Pak? Itu saja Bapak? Iya ya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, sallu qablal maghrib rak'atain. Sallu qablal maghrib rak'atain, sallu qablal maghrib rak'atain liman syaa'a. Atau kama qala Rasulullah. Salatlah dua rakaat sebelum maghrib. Salatlah dua rakaat sebelum maghrib, salatlah dua rakaat sebelum maghrib kalau kalian ingin mengerjakannya. Artinya Nabi memerintahkan salat tersebut, tapi beliau berikan kelapangan, yang mau silahkan, yang tidak pun tidak masalah. Ya. Dan ada hadis yang sifatnya umum di mana Nabi berkata bainal adzanaini as-shalah. Antara dua azan yaitu azan dan iqamah itu salat. Oleh karenanya para ulama mengatakan boleh sholat sebelum asar, sebelum maghrib, ya, sebelum isya, berdasarkan keumuman hadis yang mengatakan bainal adzanaini as-shalah, antara dua azan itu ada salat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Kalimantan. Kemarin masuk rumah sakit selama 1 minggu. Saya dipasang infus oksigen, lalu selang untuk kencing, untuk bergerak susah dan merasa kotor. Bagaimana dengan sholat yang ditinggal? Wallahu'alam bishawab ya. Kalau memang kita dalam kondisi sadar, sadar artinya akal kita masih sempurna, kita bisa berkomunikasi, kita ingat waktu sholat masuk dan lain sebagainya, maka diqadha. Jadi diqadha kalau memang kita dalam kondisi sadar. Tetapi kalau kita dalam kondisi tidak sadar, ya dikarenakan pingsan misalnya, tidak sadarkan diri, ya itu tidak ada qadha di situ. Karena syarat wajibnya sholat salah satunya adalah berakal. Ya berakal. Maka siapa yang akalnya hilang dikarenakan dia gila atau dikarenakan dia sakit, maka Allah alam bisab dimaafkan. Tetapi barang siapa yang tertidur, dia mengqadha. Barang siapa yang lupa, dia mengqadha. Maka lebih baik kalau memang bapak masih sadar, hanya saja dipasang oksigen, lalu lebih baik itu wajib diqadha. Itu wajib diqadha. Allah alam bisab. Dari Bapak Lukman di Madinah, Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami ada tradisi tahlilan kematian 3 malam. Kata Ustaz kami boleh asal jangan lebih 3 malam. Bagaimana hukum yang benar? Allah alam bisawab ya. Saya tidak mengatakan tahlilan 3 malam. Saya katakan takziah. Kita bertakziah. Ya, kita bertakziah datang ke sahibul musibah. Ya, lalu kita membawakan makanan, membawakan minuman, menghibur mereka. Itu yang saya katakan. Ya, itu yang saya katakan. Adapun tahlilan itu tidak dikhususkan, baik di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tidak ada pengkhususan seperti itu. Ya, takziah ya takziah saja, kita datang lalu menghibur mereka dan lain sebagainya. Hanya saja begini, kadang kita berusaha memahami sisi lain daripada apa yang dilakukan oleh masyarakat. Kami misalnya di Jakarta berusaha menerapkan bahwa ketika kita bertakziah tidak ada acara khusus. Akhirnya kita ketika ada keluarga atau sahabat teman ya yang wafat, kita datang sepakat habis maghrib kita datang, lalu kita berkumpul di rumahnya. Ada 10 orang, sekian orang, tidak banyak yang berkumpul. Tapi pada akhirnya kita bingung. Karena kita duduk saja seperti itu. Lalu sebagian jamaah bilang, ayolah Ustaz, tafadhol. Sampaikan kami nasihat. Atau silahkan satu orang baca Quran biar kita sama-sama dengar. Itu barangkali apa namanya salah satu sisi sejarah. Sisi sejarah ya. Kenapa barangkali muncul apa namanya acara 3 hari itu diisi dengan tahlilan. Karena mungkin sebagian kita merasa bingung sampai di sana ngapain. Walaupun secara agama kan gampang saja, bawakan makanan, bawakan minuman, hibur mereka lalu pulang. Tapi kadang kalau masyarakat Indonesia tidak seperti itu. Mara ini kita masa cuma duduk-duduk saja, ayolah satu orang menyampaikan ceramah. Ya, satu orang menyampaikan ceramah. Atau itu mungkin sejarah dulu, ya, sejarah dahulu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi agama, ya takziah itu kan ajaran agama. Itu tidak ada ritual khusus yang diajarkan oleh Nabi. Baik itu berupa tahlil, baik itu berupa tahmid, baik itu berupa tasbih, baik itu berupa qiraatul Quran, baik itu solawat, tidak ada tuntunan khusus dari Nabi. Takziah ya takziah saja datang, ya. Allahu a'lam bissawab. Jadi tidak ada tuntunan khusus bertahlilan selama 3 hari. Tapi kalau kita berusaha untuk apa namanya membuka, membongkar, sepertinya kita ketemu. Kenapa sih muncul ritual-ritual seperti itu? Itu kalau yang 3 hari. Tapi kalau yang lebih dari 3 hari, kita lihat lebih kepada perpaduan. Mungkin ini kaitan erat dengan sejarah dahulu. Ya, sejarah di mana sebelum umat Islam datang atau sebelum agama ini datang ke negeri kita, ada agama yang dianut oleh masyarakat. Ya. Lalu terjadi percampuran antara ajaran Islam dengan ajaran mereka, dan tentunya ini jelas perkara yang tidak diperbolehkan dalam agama. Allah alam bisawab. Bapak Muzakkar di Sumatera Barat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Bapak Muzakkar di Sumatera Barat. Silakan Bapak. Silakan saya tanyakan Ustaz. Dan ada di daerah-daerah karena kematian itu ada pengajian satu malam, dua malam, tiga malam. Kemudian ada istilahnya menuju hari. Menuju hari. Setiap hari dikajikan dan makan bersama-sama sampai ada 40 hari, sampai ada 100 hari. Baik. Dikajikan makan-makan bersama-sama. Yang saya tanyakan, Ustaz, hukumnya bagaimana ini untuk ulama? Apakah halal, haram atau makruh? Yang mana saya tak bagaimana hukumnya untuk ulama? Baik, ini saja. Waalaikumsalam warahmatullah. Allah alam bisawab ya. Melakukan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi dalam perkara agama adalah bid'ah. Ya, bid'ah. Dan bid'ah adalah haram dalam agama kita. Kok bisa haram begitu? Iya, karena ketika Nabi melarang umatnya melakukan perbuatan bid'ah, beliau sebutkan ancaman berupa neraka. Dan beliau memberikan label kesesatan. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Bid'ah itu sesat dan sesat di neraka, kata Nabi. Itu ucapan Nabi. Dalam hadis Rasulullah berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Ya, dalam riwayat dikatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak kami perintahkan tertolak. Dalam riwayat dikatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan satu ajaran baru dalam agama kami yang tidak ada perintahnya dalam agama, maka dia tertolak. Ini larangan-larangannya tegas. Ya, dalam hadis yang sahih dikatakan, umatku akan melewati telagaku. Telagaku luas, satu bulan perjalanan, panjang lebarnya. Gelasnya sebanyak bintang di langit. Lebih manis daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Siapa yang meminumnya, dia tidak akan merasakan haus. Lalu ada sekelompok umatku yang datang, aku berikan mereka minuman, tapi dilarang oleh Allah. Maka aku berkata, mereka umatku, kok enggak boleh diberikan minuman dari telaga Al-Kautsar? Maka dikatakan kepada Nabi, engkau tidak tahu ma baddalu wa ghayyaru. Kamu tidak tahu apa yang mereka ganti-ganti dan ubah-ubah dari ajaran agamamu. Maka Nabi berkata, suhqan suhqan liman baddalu wa ghayyaru. Ya, celaka, ya, kerugian bagi mereka yang berani mengubah-ubah ajaranku. Ya. Oleh karenanya kalau memang satu perkara tidak ada contohnya dari Nabi, ya, ini perkara yang baru. Dan setiap perkara yang baru dalam agama, ingat bukan dalam dunia, adalah bid'ah. Dan bid'ah adalah sesat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kesesatan itu terancam dengan neraka. Wa kullu dhalalatin finnar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cara mengqadha salat ya. Allah alam bisawab ya. Rasulullah berkata, "Man nama anis salah falyusalliha idza dzakaraha." Man nasiya anis shalah falisalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur sehingga belum sempat mengerjakan salat, salatlah saat dia ingat. Barang siapa yang lupa mengerjakan salat, salatlah saat dia ingat. Lalu bagaimana cara mengqadanya? Cara mengqadanya persis seperti kita seandainya kita melaksanakannya di awal waktu. Nabi pernah tertidur di satu lembah sampai beliau kesiangan, lalu beliau berpindah ke tempat yang lain, lalu memerintahkan Bilal azan. Setelah itu beliau sholat qobliyah subuh, padahal ini konteksnya sudah siang. Lalu setelah itu beliau sholat subuh dengan menjaharkan bacaan. Oleh karenanya para ulama, walaupun ini masalah yang diperselisihkan, apakah yang diukur adalah waktul ada atau waktul qadha, itu dalam ilmu fikih. Kalau kita terlambat sholat atau kita belum sholat, yang jadi ukuran adalah waktul ada atau waktul qadha. Apa itu waktul ada? Yang diukur itu seandainya kita melaksanakan di awal. Oh itu jahr ustaz, oh berarti qadha-nya jahr juga. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian mengatakan yang diukur itu adalah waktu saat itu. Kalau waktu itu waktu saat kita qadha adalah siang, ya sir. Kalau waktu saat kita qadha adalah malam, ya jahr. Enggak dilihat sholat apa, pokoknya siang sir, malam jahar. Itu pendapat kedua. Pendapat pertama insya Allah lebih kuat, bahwa mengqadha sholat itu sebagaimana kita mengerjakannya dalam kondisi tidak qadha, alias adaan. Hadisnya tadi hadis Nabi yang terlambat sholat ketika berada di lembah. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tanya apa? Suara ibu mohon maaf dikeraskan. Ya, mau tanya Pak Ustaz. Baik. Ini kalau masalah selamatan orang meninggal sehat itu 7 hari itu tidak ada tuntunannya, bagaimana dengan saya di rumah itu dikeluar nasi dengan orang yang melakukan secara itu, apakah nasi itu halus bagi saya? Artinya ibu berada di tengah-tengah masyarakat yang biasa melakukan itu? Iya. Baik, bagaimana sikap kita? Iya. Baik. Dan itu makanannya itu apa halal untuk makanannya halal atau tidak? Baik. Iya. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, sikap kita tentunya tidak melakukannya. Tidak ikut amalan-amalan tersebut. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amalan-amalan yang dibuat-buat, ya, amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari beliau atau dari para khulafaur rasyidin, tidak ada contohnya, itu tidak kita amalkan. Lalu bagaimana kita hidup di dalam komunitas yang mayoritas melakukan itu? Tidak masalah, ibu, saya rasa tidak masalah. Dan bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia ini menjadi satu hal yang sudah biasa, ya. Artinya bukan lagi hal-hal yang aneh, ya. Perdebatan seperti ini sudah terjadi sejak dulu. Antara misalnya ada kaum modernis, ada kaum tradisional, itu bukan hal yang baru bagi masyarakat kita. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, ya, itu muncul misalnya apa organisasi yang sifatnya modernis, ada Muhammadiyah 1912, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada juga organisasi yang cenderung tradisional seperti NU, lalu Matla'ul Anwar, lalu Al-Wasiliyah di Medan, Nahdlatul Wathon di NTB, dan mereka biasa berdiskusi. Ya, mereka biasa berdiskusi, membicarakan, terjadi gesekan-gesekan, dan itu saya rasa biasa. Ya. Artinya ya kita harus bersiap untuk komitmen dengan apa yang kita yakini. Kalau ibu memang memiliki keyakinan bahwa acara-acara itu tidak ada contohnya dari Nabi, ya kita harus siap berpegang dengan keyakinan tersebut. Walaupun bukan dengan cara yang frontal, bukan cara istilahnya menyerang. Kalaupun kita ingin menjelaskan, menjelaskan dengan baik. Ya, bukan dengan cara artinya apa? Tanpa ilmu, harus dengan ilmu, segala sesuatu dengan ilmu. Kalaupun ibu harus menyampaikan, sampaikan dengan ilmu, sampaikan dengan hikmah. Tapi kalau ibu belum bisa menyampaikan, ya minimal ibu tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan tersebut. dan berpegang teguh dengan kebenaran, ada resikonya tentunya. Ya, itu ada resikonya. Dalam hadis dikatakan, Islam itu dimulai dengan terasing, akan kembali terasing seperti semula. Beruntunglah mereka yang terasing. Siapa itu yang terasing? Yaitu mereka yang komitmen menjalankan kebaikan saat manusia banyak yang terjatuh dalam keburukan. Dalam riwayat, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Begitu kata Nabi. Memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Maka berpegang teguh kepada kebenaran tentunya ada resikonya. Dan kita harus ambil resiko itu sebagai satu, sebagai bentuk berpegang teguh dengan keyakinan idealisme kita. Dan kalau kita hanya terus-menerus mengikuti keinginan manusia, keinginan manusia tidak ada habisnya. Ya, ridwan nas ghayatun la tudrak. Keriduan manusia itu tujuan yang mustahil didapatkan. Kalau kita ingin semua orang senang sama kita, susah. Ya, kita harus menjelaskan idealisme kita, keyakinan kita, walaupun jelaskan dengan baik, dengan cara yang benar. Ya. Makanannya bagaimana? Makanannya halal menurut pendapat yang paling kuat. Enggak ada masalah makanannya. Ya. Ah, kalau giliran makanan diambil, bukan masalah diambil atau tidak ambil, ini masalah halal atau tidak halal. Ya, kalaupun nggak dikasih ya tidak sedih kan. Tapi kalau seandainya dikasih, secara hukum fikihnya gimana? Menurut pendapat yang paling kuat halal. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Sejauh mana tanggung jawab saudara laki-laki terhadap saudara perempuan yang fakir dan tidak punya suami? Dia membantunya, ya, memberikan nafkah kepadanya kalau memang sama sekali tidak memiliki pekerjaan, ya, tidak memiliki suami, miskin kondisinya, ya, saudara kandungnya laki-laki adalah paling wajib untuk membantu adiknya atau kakaknya yang perempuan tersebut, ya, wajib membantu. Tentunya membantunya pun biqadril istita'ah artinya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kadar kesanggupan dan kemampuan. Tapi berdosa kalau dia menelantarkan adiknya sendiri atau kakaknya sendiri yang fakir miskin, sedangkan dia bisa membantu misalnya kakaknya tersebut. Ya, oleh karenanya ya, hendaknya, dan apalagi seorang laki-laki, ya, mereka adalah pemimpin di keluarga. Ya, pemimpin memiliki kepemimpinan, maka hendaknya dia bersikap sebagai seorang pemimpin. Ya, Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan keikhlasan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.